Qalilan dzatil yad. Tidak punya keterampilan. Innahu kana qalila dzatil yad. Mereka berkata, "Man tazawaja faqad rakiba as-safina." Ya, orang-orang itu oyang-oyang yang memperingatkannya. Biasanya orang-orang tua maksudnya. Kayak yang katakan oyang-oyang. Jadi orang-orang yang memperingatkannya ini berkata, "Man tazawwaja faqad rakiba as-safinata." Barang siapa yang menikah, dia itu apa? Menaiki bahtera, menaiki perahu, kapal. "Wa man rakiba as-safinata aw syaka 'ala al-ghara'i fala tatazawwaj." Barang siapa yang kencangkan, barang siapa yang dia itu menaiki perahu dan takut untuk tenggelam, maka jangan menikah. Mas Aris mengatakan sahih itu. Dia sudah menjadi partai mantan azib. Ya, mantan perjaka. Nah, seterusnya. Bentar ya. Bagi orang-orang, bagi ikhwan dan akhwat yang merasa anak menyinggung perasaannya, jangan baper, Mas. Ini nasihat, Mas. Anda tidak mengatakan diri antum itu boyo nikah cepeto. Anda tidak mengatakan itu, tapi Anda mengatakan terus. Bukan hanya mengatakan sekali. Wa kana simsaran yabi'ul masalih wa yabi'ul thiyab. Jadi dia itu ketika setelah nikah dia merasakan nambah rezeki banyak. Dulu dia itu maklar. Simsang. Ya, yabi'u masalih. Itu dia itu menjual pernik-pernik kecil itu. Ya, wa yabi'u thiyab dan menjual pakaian. Yaqulu fasarat thiyabu wa masalih tanhalu 'alayya abya'uha. Yaqulu fa wulida ibni Abdullah wa huwa akbaru auladihi. Falamma wulida wallahi laqad ra'aytu ar-rizqa zada yaksimu li wa huwa sadiqun wa a'rifu as-siqah. Dan di sini setelah dia itu menjual pernak-pernik, kemudian jual baju, dia mengatakan baju itu dan pernak-pernik itu menjadi berkembang terus. Aku jual terus. Lancar dagangannya, Mas. Lancar jaya. Yaqulu, dia mengatakan, "Faulida ibni Abdullah." Kemudian lahirlah Abdullah. "Wa huwa akbar auladihi." Maksudnya akbar auladihi maksudnya apa di sini? Ada yang tahu enggak? Kan. Itu anak pertamanya. Sekarang udah punya anak banyak, Mas. Paham enggak? Kalau dikatakan ini faulida ibni Abdullah, itu saja berarti anaknya baru Abdullah. Ini mengatakan bahwa akbaru auladihi, dia itu adalah anak laki-laki yang paling besar. Berarti adik-adiknya kira-kira gimana? Ada adik-adik yang kecil-kecil. Paham ya? Sehingga ini Abdullah ini yang pertama, anak yang pertama. Ini yang paling besar, anak yang paling besar. Fama falamma wulida Abdullah wallahi, ketika dia sudah lahir, Abdullah sudah lahir, wallahi demi Allah, laqad ra'aitu rizqa zada. Aku melihat rezeki itu menjadi bertambah. Allahu akbar. Yuksimuni, di sini dia itu bersumpah kepadaku. Artinya orang tadi yang menceritakan kepadaku itu, wallahi, demi Allah, rezekiku itu bertambah. Dia menceritakan bahwa shadiqun, dan dia itu jujur, wa a'rifu istiqamah. Dia itu orang yang bisa dipercaya. Paham di sini? Ini sebelum kisah dari orang Syekh yang bernama Syekh Muhammad bin Shalih bin Rahimahullah, di mana beliau pun kira-kira ada yang tahu enggak? Kalau antum mau kritisi, kenapa beliau itu mengusung cerita kenyataan yang dia alami, tidak mengusung cerita ulama-ulama terdahulu? Ada yang tahu? Artinya apa? Ketika antum mendapati maklumat, sesuatu maklumat, antum harus membiasakan diri untuk mengkritisi. Kenapa beliau mencantumkan kisah itu, bukan kisah orang-orang terdahulu, atau bahkan kisah-kisah para sahabat? Ada yang tahu? Tuf. Bil munasabah. Kesesuaian itu begitu mahal. Menjadi gentar ketika apa? Mereka belum punya pekerjaan. Begitu juga ketika mereka itu belum, saya belum bisa punya ini, saya belum punya ini dan seterusnya. Masuk saya belum. Saya hanya tabungannya segini, Ustaz. Tapi masuk ini, nanti keluarga saya gimana nanya? Itu semua wasiat syaitan, Mas. Masuk. Nah, kita lanjutkan. Jadi tidak ada alasan untuk menunda-nunda nikah dengan sebab apa? Tidak punya pekerja. Ya. Itu jangan pernah ragu ketika sudah istikharah, minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla untuk dia itu menikah, mantapkanlah langkah antum. Karena langkah awal tawakal untuk menikah adalah dengan istikharah. Idza hamma ahadukum falyarka raka'ataini. Apabila seorang dari kalian itu bimbang, makalah salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Yang kedua, jangan sampai menjadikan pembahasan untuk menunda-nunda itu dengan sebab harta atau pekerjaan. Bagaimana yang anda tadi sebutkan? Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan apa tadi? Ada orang yang mengatakan apa? Saya masih ingat. Idza tazawwajta raqibta safina wa in aushaka 'ala al-gharqi fala tatazawwaj. Kau itu kalau nikah, kau nikah itu seperti menaiki perahu. Kalau engkau takut tenggelam, maka jangan nikah. Ini waswas syaitan semuanya. Anggapannya apa? Untuk menikah itu seolah-olah harus punya pekerjaan tetap, punya mata pencarian. Mata pencarian. Kalau dicari-cari matanya enggak ada, adanya rian. Jadi di situ kaitannya apa? Allah hanya mencukupi rezeki. Dan berapa banyak orang-orang yang tadinya sebelum nikah enggak punya apa-apa, setelah nikah punya banyak. Bagaimana tadi dijelaskan oleh temannya Syekh yang mengatakan bahwasanya setelah aku menikah rezekiku bertambah. Ada anak terus bertambah lagi. Dan ketahuilah ada rezeki yang lainnya yang antum terkadang tidak pahami. Betul, antum itu apa? Antum pedagang. Anak pedagang juga. Dan setiap antum semua pedagang. Pedagang dengan waktu, pedagang dengan amal soleh dan yang lain. Ada yang mengatakan, Ustaz, bagaimana perdagangan menjadi untung ketika antum itu membeli barang 1 juta, kemudian yang terjual hanya 100 ribu atau 200 ribu, 800 ribunya kemana, Ustaz? Atau ada yang mengatakan, Ustaz, setiap bulannya antum mengeluarkan 6 juta, 7 juta. Pemasukan 1 juta, 2 juta, bahkan kurang. Dari mana untungnya, Ustaz? Itu usaha gagal. Dia akan berkurang harta itu dengan sebab sedekah. Betul, bisa jadi yang ada di anggaran itu apa? Minus. Terus minus. Nah, tanya kepada antum, sudah berapa lama antum itu berdagang, berjualan? Sudah tahunan, Ustaz? Lama banget. Alhamdulillah. Pernahkah antum merasa untung? Pernah, Ustaz. Berapa kali? Lupa, Ustaz. Itulah nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan. Berapa banyak Allah berikan keuntungan, tapi antum tidak pernah menghitung. Baik keuntungan itu berupa sehatnya antum, tenangnya hidup antum, waktu antum untuk beribadah itu longgar, tidak ada yang merusak, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang membatasi, dan antum apa yang antum makan jelas itu dari hasil keringat antum. Kalau misalnya antum bandingkan dengan yang sekarang mendapatkan punya mobil keren, mewah dan seterusnya yang manfaat, maka dengan izin Allah Azza wa Jalla antum tidak akan ditanya tentang apa yang diinfakkan orang-orang tersebut gimana. Paham enggak di sini? Tapi kalau antum tidak ada pengikatnya itu, antum akan ditanya, kenapa antum berikan bersedekah kepada orang yang salah? Ternyata dia itu melakukannya untuk terus-terusan terus melakukan kemaksiatan. Tidak sholat. Bahkan yang lainnya. Sama-sama. Paham sampai sini ya? Ini kaitannya dengan apa? Tadi. Jauh sekali, Ustaz. Dari burung, nikah, kemudian sampai tukang parkir. Itulah kehidupan kita. Antum bisa melihat dari berbagai hal dan anda. Maka hendaknya kita itu tidak cepat, tidak memandang sesuatu itu dengan pandangan satu pandangan saja. Bahwasanya enggak bisa. Kalau kamu belum punya pekerjaan, enggak boleh. Harusnya ngasih syaratnya apa? Kalau antum sudah berani untuk menikah, maka antum yang bertanggung jawab terhadap diri antum. Kalau memang antum sudah bertanggung jawab, maka buktikan. Doa ibu bapak menyertai. Wah, enak itu. Yang nikah itu banyak sekali. Ya, lanjut lagi. Oke, yang disebutkan di sini. Ya. Kalau anda natawakkalna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqna kama yarzuqu at-tayra, lakin hunaka su'u dhannin wa i'timadun 'ala al-umuri al-madiyah. Ini dahsyat sekali paragrafnya. Seandainya ya, kalau kita itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka tentunya kita itu akan diberikan rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Kepada burung. Lakin hunaka su'dhannin. Di situ ada buruk sangka. Antum buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita maksudnya, bukan antum ya. Allah, antum terus, Ustaz. Antum enggak pernah, Ustaz. Benar terus, Ustaz. Ya, kan itu kalkendo dong, Mas. Jangan kenceng-kenceng gitu. Kita ini semua. Ya. Jadi seandainya di situ ada su'udzon, ada buruk sangka. Wa'itimadun dan ketergantungan kepada alal umuril madiyah, kepada perkara materi, kecukupan materi dan seterusnya, itu sesungguhnya bukan ukuran boleh menikah atau tidak boleh menikah. Ingat, ukuran materi itu bukan syarat untuk dia itu boleh menikah atau tidak boleh menikah. Bahkan itu seandainya antum itu mengatakan pada anak-anak antum dengan mengatakan, seandainya antum itu, misalnya antum bertanya kepada anak antum, nah kamu sudah siap nikah? Siap. Nah kan belum punya pekerjaan, insya Allah nanti cari. Ya khair. Berarti apa yang antum harus tantang ke dia? Pak, kami mau lihat kamu itu selesai target hafalannya bagaimana, ini semua itu baru apa kaitannya. Tantangan itu bukan masalah materi mas, tapi tantangan di situ antum itu siap secara pemahaman agama atau tidak, karena nantinya antum itu ya anak kita itu jadi imam pada keluarganya. Oh, ini laki-laki, kalau perempuan juga sama saja bagi pengajar anak-anak. Maka itu ditantang seperti itu, bukan masalah harta benda. Tapi siapkah antum itu untuk mempunyai tanggung jawab? Kalau sudah siap untuk tanggung jawab, bismillah. Istikharah, kalau memang itu dimudahkan, pasti Allah mudahkan. Jangan nunggu-nunggu, saat tabungan saya belum siap ini, saat ini keluarga saya belum ini. Itu bukan syarat izin menikah mas. SIM-nya itu bukan dengan materi. Summa yaquluna, mereka mengatakan nanti melhamla. Ini kalau sudah nikah disuruh mereka itu mengatakan apa? Nanti melhamla, atur, diatur kehamilan, diatur kehamilan. Tapi keluarga besar mas. Ara'aita law mata ha'ula'il awladu alladhi nadamta min ajli. Bagaimana menurutmu kalau engkau itu melihat anak-anak itu yang engkau atur kelahirannya itu ternyata mati? Misalnya apa? Antum dua anak, mati satu, tinggal satu kan? Ya. Kemudian mati lagi. Baki tabila waladin, maka engkau itu tidak ada yang tersisa. Engkau tidak punya anak lagi. Fada'il arham tadfa' wala 'alaika. Maka di sini kaitannya dengan apa? Fada'il arham, maka tinggalkanlah rahim. Artinya apa? Rahim itu ya kerja sesuai dengan kodratnya. Jangan pengaruhi dia, jangan batasi dia. Dia itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jal bisa melakukan pekerjaan yang lebih berat dari yang antum sama. Dan anak katakan ini ketika fada'il arham tadfa'u wala 'alaika. Jadi artinya apa? Yang mengurus tentang masalah rahim itu Allah Azza wa Jal. Biarkan rahim itu bekerja sebagaimana asalnya. Kalau dia itu kemudian subur, maka biarkan subur. Jangan antum itu pengaruhi dengan ya wala alaika, dan bukan karena usahamu. Menunda-nunda, kasih obatlah, inilah. Tidak perlu. Allah Azza wa Jalla itu sudah memberikan rahim itu kinerjanya paling sempurna. Dari sekian banyak mesin yang ada di dunia, rahim itu adalah tidak ada yang kurang. Maka jangan pernah kemudian apa? Menganggap minum obat ini, lakuin itu, melakukan itu agar rahimnya itu bisa melakukan ini dan itu. Nah, biarkan. Allah lah yang menentukan, dan apa yang Allah tentukan itu adalah kebaikan. Tidak mungkin berupa kezaliman. Paham sampai sini? Wanita seperti itu. Sehingga di situ kaitannya apa? Kaitannya ketika orang itu mengetahui al-waduda itu pengasih, penyayang kepada anak-anak. Lihat anak kecil, dia itu sukanya sesuatu. Oh, dia sayang sama. Oh, sama anak kecil saja sudah merasa jijik. Ganti poponya. Melihat anak kecil apa? Nah, itu dah rasa jijik seperti itu. Ya, tanda kutip, ini sayangnya masih belum timbul. Ini belum bisa dinikahi segera. Ini mungkin bisa jadi rezekinya orang lain, bukan rezeki saya. Al-waluda, bagaimana orang tahu al-waluda? Yaitu dengan melihat, pertama, disebutkan para ulama tentang daurah damawiyah. Tentang apa? Daurah damawiyah. Tentang sirkulasi darah, haidnya. Wanita yang tidak haid sama sekali, bisa dikatakan kecenderungannya rahimnya tidak subur. Karena rahim subur itu dindingnya setiap berapa hari, 29 hari atau yang lainnya, itu mesti merontokkan di dinding ini sehingga menjadikan apa? Haid. Ketika haid itu ya diderai dengan banyak pikiran, stres, depresi, gak jadi-jadi nikah dan seterusnya, itu menjadikan terganggu. Makanya antum lihat orang-orang yang haidnya terganggu itu biasanya karena pikiran, stres, tidak bisa melancarkan apa yang menjadi kebiasaan. Gak setiap orang seperti itu. Ada juga wanita yang gak stres, gak apa, tapi memang haidnya terganggu. Ada juga. Tapi alal ghalib dihukumi bahwasannya wanita yang subur itu adalah pertama haidnya lancar. Atau artinya dia berhaid. Ya. Walaupun gak lancar, asal dia haid itu insya Allah subur. Dengan izin Allah azza wajalla. Yang kedua, saudaranya banyak. Banyak. Saat itu anak tunggal. Ya alhamdulillah anak tunggal. Jadi semoga Allah azza wajalla menjadikan dari rahimnya setelah antum nikahi banyak anaknya, bukan hanya cuma satu. Itu juga bukan patokan, tapi di situ antum lihat dari kakeknya, dari seterusnya, atau dari saudara-saudaranya bagaimana. Oh, ternyata saudara-saudaranya sudah nikah, dia punya anak banyak. Oh, berarti itu subur. Ini contoh saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, tentang al-walud. Ini adalah wanita-wanita yang rahimnya tidak kering. Maksudnya tidak kering di sini adalah ketika contohnya. Tadi kalau tadi tidak haid sama sekali berarti kurang subur. Kemudian yang kedua apa? Yang saudara banyak. Yang ketiga itu kaitannya ada penyakit-penyakit yang kemudian memang menjadikan dia susah untuk dapatkan anak. Ada yang seperti itu. Salah-salah. Terutama apa? Depresi berkepanjangan. Sehingga rahimnya itu tertutupi dengan apa? Dengan kista. Kenapa? Kista. Kok ngomongnya kayak dukun? Bukan. Dan ngomong seperti dukun. Ini ana menukilkan dari perkataan hatta itu para ulama menyebutkan di dalam penjelasan ilmiahnya mereka ya tentang kitab Kaifa Nu'alij Masakil di Masail Zawjiyah. Nah, bagaimana kita itu mencari solusi tentang masalah suami istri. Salah satunya disebutkan itu tentang subur tidaknya rahim. Ya, anda bisa lihat tentang apa? Tentang makna dari tazawwajul waduda waluda. Paham sampai sini? Dan hadis ini dijelaskan hadisnya di sini diriwayatkan Abu Dawud. di kitab nikah, babun nahyi an tazawwaj man lam yalid min an-nisa. Ini tentang bab larangan untuk tidak menikah kepada orang yang tidak bisa melahirkan dari wanita-wanita. Ini di situ apa? Apakah kemudian ketika antum itu menikahi wanita yang tidak punya anak, itu tidak boleh? Ini di sini jelaskan panjang lebar diriwayatkan Abu Dawud ini, karena apa? Salah satu tujuan orang menikah itu agar mempunyai anak. Beda lagi ketika dia itu tujuannya menikah itu untuk mencari ketenteraman jiwa, beda lagi. Contohnya apa? Ketenteraman jiwa itu kalau sudah sepuh-sepuh misalnya. Alah harap ngopo meneh. Itu beda lagi. Alasan itu harap ngopo meneh itu berarti bukan tentang masalah anak lagi. Ya, ada nih. Ya, ya, kita lanjutkan lagi. Jelaskan oleh Syekh tentang wal ummat, umat itu idza katsura, apabila sudah banyak sekali. Ya. Sudah banyak itu maksudnya apa? Kalau jumlah penduduknya itu banyak sekali, ya, itu tentunya ada istighna an ghairiha. Dia itu sudah merasa cukup, tidak perlu yang lainnya. Wan fataha laha abwabun minal amal, dan akan terbuka baginya pintu-pintu untuk amal, pekerjaan. Fid dakhilil bilad wa kharijil bilad, di dalam negeri maupun di luar negeri. Ara'aitum sin, tidakkah engkau melihat Cina singket min haitsul quwwah, menurut sudut pandang kuatnya. Fisina'ah, dalam industri. Laisat ila dhaka wala tusawi dual ukhra, tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding dengan negeri-negeri lainnya. Artinya apa? Dia itu begitu pesat dan maju, tidak ada yang negeri-negeri lain yang menyamai singkat. Lakin likatsratiha sara laha haibatun wa sara tu'addu min kibaril umami. Tapi karena sangat banyaknya penduduknya, ya, dan itu dianggap, dihitung bahwasanya ini adalah ya umat yang paling banyak sedunia, maka seorang ummatan tazhasiru yaminan wa shimalan, maka penduduknya, umatnya Cina itu lari ke kanan dan ke kiri, lari ke Indonesia, pengen dudukin Indonesia, pengen jajah Indonesia, ya, yang lainnya juga pengen dijajah yang lain. Itu seperti itu, saking banyaknya mas. Indonesia pun sudah terjajah, tapi masih nyandang-nyandang saja, masih bisa hehehehehehe. Ya, nasallahu alaihi wasallam. Lakin ba'dun nasi ma'al asaf, namun sebagian orang sangat disayangkan, kaum Madiun, orang yang terlalu menganggap materi itu yang paling penting, Madiun. Wa ma'al asafi, sangat disayangkan. Asafi, sangat disayangkan. Asafi, sangat disayangkan. Annahum muslimuna, mereka itu adalah kaum muslim. Ya. Wa ka'annahum la yaqra'una hadhihi al-umma hadhihi al-ayat. Seolah-olah mereka itu tidak pernah membaca ayat ini. Ayat apa? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata satupun yang ada di muka bumi kecuali Allah lah yang menjamin rezekinya. Ini di surat Hud ayat 6. Itu menjadikan apa? Istilahnya di sini Syekh pengin mengatakan Cina itu saking banyaknya penduduk, mereka masih tetap menganggap apa? Merasa cukup, tidak takut dengan kekurangan. Sedangkan kaum muslimin dengan ketakutan mereka terhadap materi itu menjadi takut. Takut rezekinya itu tidak terpenuhi. Ya, ini lanjutkan ya. Sedikit lagi jauh. Wa idza fa idza qala qa'iluhum, kalau ada yang mengatakan mereka, ana asyuru bi anni idza anjabtu 10 auladin wa ja'a al-hadi 10 tatallabtu ziyadata riyalin. Fanaqulu ya akhi tawakkal ala Allah faqad yubarik Allahu bil asrah fatakfi 20 aw ya'ti rizqun akhar. Lakin dhafu tawakkul ala Allah huwa alladhi awjaba lana an natasawwara hadha at-tasawwur al-fasid. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yara kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Ya. Kalau ada orang yang berpendapat, aku merasa bahwasanya kalau aku itu melahirkan 10 anak kemudian datang yang ke-11, maka tentunya ini membutuhkan banyak real, banyak uang lagi. Lalu kita katakan, ya akhi, bertawakal kepada Allah. Allah itu memberikan rezeki kepadamu dengan 10. Ya, fatakh fi 20. Bahkan cukup untuk 20. Au ya'ti rizqun akhar, atau akan datang rezeki yang lainnya. Lakin dha'fa tawakkul 'ala Allah, karena dhaifnya tawakal kepada Allah, huwallazi aujaba lana an natasawwara hadha tasawwur al-fasid. Maka inilah yang menyebabkan kita itu mendeskripsikan dengan banyaknya anak itu dengan deskripsi yang negatif. Mesti hidupnya susah, mesti ngenes, mesti enggak bisa ngopeni dan seterusnya dan seterusnya. Allahu Akbar. Ini karena apa? Karena dha'fu tawakkul, karena jeleknya, lemah tawakalnya kita. Sedangkan yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum, seandainya kalian tawakkaluna, kalian itu bertawakal ala Allah, kepada Allah haqqa tawakkulihi, dengan sebenarnya tawakal, la razaqakum, maka pasti kalian akan diberikan rezeki, kama yarzuqu at-thayra, sebagaimana Allah senantiasa memberikan rezeki kepada burung, taghdu khimasan, pagi hari dia itu pergi dalam keadaan perut kosong, wa taruhu bitanan, dan dia balik sore hari dalam keadaan perut sudah kenyang." Dan ini hadisnya sahih diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan